إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, pada hari ini, hari Sabtu bertepatan insyaallah tanggal 19 Muharram 1440 Hijriah atau 29 September 2018, kita di masjid yang mulia ini kembali berjumpa untuk bersama-sama berta'awun, tolong-menolong dalam upaya menguatkan dan mempertahankan iman, istiqamah di atas Islam dan di atas akidah, di atas sunnah, melalui Majlis Talabil Ilm, majlis yang seperti ini di masa yang kita hidup sangatlah sulit ditemui, dibahas di sana Al-Quran was Sunnah dalam bingkai pengamalan pemahaman Salaful Ummah As-salihun dari para sahabah ridwanallah alaihim jami'an dan para a'imma yang mengikuti jejak para sahabat tersebut. Benar-benar al-aqidatus salafiyah atau al-manhajus salafi menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah umat, menjadi sesuatu bahkan mustangkar, bukan sekedar asing karena tidak dikenal dan tidak diketahui disebabkan kejahilan, namun ketika sudah disampaikan dan menjadi tahu, akhirnya dia berpegang teguh dengannya. Tidak sebatas itu, bahkan sampai pada tingkatan amrun mustangkar, perkara mungkar yang diingkari, ditolak. Kalau asing dikarenakan murni sebatas kejahilan, ketidaktahuan pribadi atau masyarakat tentang akidatus salaf, maka perkaranya ahwan, lebih ringan. Karena seorang yang murni tidak tahu, murni karena dia tidak mengerti, tanpa diwarnai atau didominasi oleh kepentingan hawa nafsu, ketika dia tahu, dia akan merasa ini adalah sebuah kebenaran yang harus dia pegang dan dia harus menjalaninya. Namun ketika tercampuri oleh hawa nafsu, kepentingan komunitas, kepentingan dunia tertentu, gengsi sebagian pihak untuk menerimanya, kekhawatiran hilangnya posisi dan pamornya di tengah umat ketika kebenaran itu diakui sebagai kebenaran, maka perkaranya cukup berat. Dan sejarah menunjukkan tentang hal ini. Karenanya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam salah satu nasihat dan wasiatnya untuk umat ini, beliau mengatakan, alaika bi'athar man salaf wa in rafadaka an-nas. Wajib atasmu untuk tetap teguh istiqamah, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun umat menolakmu. Di sini ada sebuah indikator penting bahwa istiqamah dalam berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf itu akan mendapatkan penolakan, akan menghadapi penentangan dari umat. Karena Al-Auza'i menyatakan, walaupun umat menentangmu. Sehingga di sini seorang yang berkomitmen untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip salaf dalam cara berimannya, cara memahami Al-Quran dan Sunnah, cara beribadahnya, cara bermuamalah dan akhlak, dia akan menemui itu dan dituntut darinya untuk tetap sabar. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan waspadalah anda dari berbagai ra'yu dan analisa-analisa manusia, teori-teori, prinsip-prinsip ar-rijal selain warisan prinsip salaf. Walaupun semua itu dihiasi dengan kata-kata yang indah, dihiasi dengan slogan-slogan yang menarik, yang menjanjikan kepada barang siapa yang mengikutinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kita dalam apa yang beliau beritakan dalam hadisnya, bada'ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil-ghuraba alladhina yasluhun inda fasadin nas. Agama ini, Islam ini dengan segala syariatnya dimulai dari kondisi dan suasana yang asing di tengah-tengah umat. Asing karena diingkari, ditolak, dicemooh, dicibir. Dan dia akan kembali asing nanti. Maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan sebagai al-ghuraba, Siapa mereka al-ghuraba tersebut? Alladzin yasluhun 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang saleh, saleh akidahnya, saleh imannya, saleh ibadahnya, saleh akhlaknya, saleh karena dilakukan karena Allah, dilaksanakan karena Allah, dan dilaksanakan sesuai dengan bimbingan sunnah, sehingga dia menjadi saleh. Di saat manusia, di saat rusaknya manusia, di saat rusaknya cara beriman, cara berimannya, ada yang cara berimannya model Mu'tazilah, cara berimannya Al-Jahmiyah, cara berimannya Al-Qadariyah, cara berimannya Syiah, cara berimannya kaum liberal, dan seterusnya. Atau rusaknya manusia dari sisi akhlak, moral, akhlak dan moral dalam berumah tangga, rusaknya akhlak dan moral di dalam berinteraksi antar sesama manusia dengan tetangga dan sanak famili dan seterusnya. Al-ghuraba adalah alladzina yasluhun, orang-orang yang saleh, baik. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang siapa itu al-ghuraba, alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang selalu berupaya melakukan upaya pembenahan terhadap berbagai perkara yang dirusak oleh manusia. Pembenahan di bidang akidah ketika munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah. Pembenahan di bidang tauhid ketika munculnya berbagai khurafat dan i'tiqad-i'tiqad yang bertentangan dengan tauhidullah azza wajal. Pembenahan di bidang ibadah, di saat banyak ibadah-ibadah dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi, yang Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintah atau contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Al-ghuraba berusaha membenahi ini. Begitu juga rusaknya akhlak dan moral manusia dalam kondisi yang seperti itu, al-ghuraba melakukan pembenahan, perbaikan terkait akhlak dan moral manusia. Tentu itu semua dilakukan dengan upaya talabul ilmi, mensosialisasikan amalan talabul ilm, belajar ilmu Islam kepada masyarakat, mengajak mereka, menghimbau mereka, sehingga dengan itu mereka mengerti tentang agamanya, sehingga dengan itu mereka mengerti cara beriman, cara berakidah, cara beribadah, cara berakhlak. Mensosialisasikan ilmu Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah umat. Ini upaya pembenahan. Tentu semua itu bukan tanpa konsekuensi yang akan muncul sebagai sebuah kelaziman bagi setiap yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tema kajian kita kali ini adalah, mungkin sudah diedarkan, yaitu salah paham terhadap salafi. Ketika saya berencana menjelaskan tentang tema ini, tadi pagi ditunjukkan kepada saya peristiwa yang terjadi di kota Palu pada kemarin sore. Berupa gempa dengan kekuatan menurut informasi 7,7 skala Richter, kemudian dilanjutkan dengan gelombang tsunami, sehingga saya mengira atau beranggapan bahwa ini perkara yang penting juga untuk disinggung di majelis ini. Semoga bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk-bentuk al-kabair, di antara bentuk dosa-dosa besar adalah al-amn min makrillah, perasaan aman dari kemungkinan datangnya azab Allah tabaraka wa ta'ala, dan balasan makar Allah terhadap orang-orang yang berbuat makar terhadap agamanya. Perasaan aman, seolah-olah dia termasuk orang yang terjamin dari kemungkinan datangnya iqab, azab dan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Seolah-olah azab yang datang dan musibah malapetaka yang datang di beberapa tempat itu hanyalah untuk mereka, dan memang mereka pantas untuk mendapatkan itu. Sementara kami tidak. Ini yang diistilahkan dengan al-amn min azabillah au min makrillah. Dan para ulama menjadikan ini sebagai salah satu al-kabair, salah satu bentuk dosa besar. Seorang muslim yang benar-benar mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal sifat-sifatnya dan kebesarannya, tidak akan dia merasa aman untuk dirinya dan keluarganya dari kemungkinan datangnya azab Allah yang tidak bisa disangka dari mana datangnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah tabaraka wa ta'ala di waktu malam, di saat mereka lelap tidur di malam hari? Merasa aman tidur tanpa ada upaya berzikir kepada Allah, tidak ada upaya untuk mengingat dosa-dosa dirinya, istighfar kepada Allah dan berlindung dari kejelekan amal dan perbuatannya. Tidur didahului dengan senda gurau. Kemungkinan datangnya azab di malam hari saat kita dengan anak-anak kita lelap tidur. Dan apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah di waktu duha seperti ini? wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain-main. Bermain-main di sini dengan segala maknanya, yaitu sibuk dengan dunianya, dengan ambisinya, dengan target-targetnya, angan-angannya, rencana-rencananya. Fala ya'manu makrallah, tidaklah seorang merasa aman dari kemungkinan datangnya balasan makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Ini menimpa kepada kebanyakan kita. Belum selesai kita berbicara musibah yang sebelumnya, yang lalu, kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, sibuk dengan gemerlapnya dunia ini, target-target duniawi, sehingga melalaikan dia dari berbagai kewajiban. Banyak kewajiban yang dia abaikan, dia tinggalkan, sehingga dia bermudah-mudahan melakukan perkara yang Allah haramkan. Baru kemarin terjadi atau dua hari yang lalu terjadi, kita sudah lupa. Padahal di zaman seperti ini sudah banyak media yang sebenarnya membantu kita dan memudahkan kita untuk lebih ingat dan takut kepada azab Allah. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu, kita hanya mendengar beritanya. Namun sekarang ditunjukkan dengan berbagai alat yang ada ini, dari sisi sananya, dari sisi ininya, ditunjukkan dengan mudah, dengan cepat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu cepatnya kita lupa, begitu cepatnya kita lalai. Terjadilah apa yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah ini sebagai sebab turunnya hidayah untuk mereka, menjadikan mereka ingat sebagaimana itu adalah hikmah dari datangnya musibah yang Allah katakan dalam ayatnya, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi dengan berbentuk musibah, berbagai malapetaka. Gempa bumi, gunung longsor, gunung meletus, bumi terbelah, semua yang terjadi di daratan atau terjadi di lautan, badai atau gelombang tsunami dan yang lainnya yang terjadi di lautan. Semua itu disebabkan tangan-tangan manusia, artinya dosa-dosa manusia, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Sengaja Allah timpakan, kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah menimpakan ini, memberikan rasa kepada mereka dengan musibah ini, mereka-mereka yang berbuat dosa, yang berbuat kemaksiatan, agar mereka mau kembali. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, entah, kita tidak tahu apakah musibah yang menimpa saudara-saudara kita kemarin ya, di kota Palu itu akan juga membuat kita lalai, tetap kita tidak peduli, kondisi kita tidak berubah, keseriusan kita di dalam beribadah kepada Allah juga tidak bertambah. Tidak ada perubahan berarti pada akhlak kita, tidak ada perubahan berarti pada akidah umat ini, sehingga kita terancam untuk datangnya malapetaka berikutnya entah di mana. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala maha mampu kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin." Katakan, perintah kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada umat ini, dialah Allah Al-Qadiru yang maha mampu untuk mendatangkan azab kepada kalian dari atas langit berupa rajam batu, berupa angin topan yang meluluh lantahkan, berupa hujan yang tak henti-henti, yang mendatangkan banjir, yang menelan korban yang banyak sekali. Atau berbagai bentuk malapetaka yang Allah kirim dari atas langit. Menimpa umat ini. Petir yang dahsyat. Udara dingin yang mematikan. Dan dialah Allah yang maha mampu untuk mengutus azab, mengirim azab kepada kalian dari bawah kaki kalian. Gempa, entah itu yang vulkanik ataukah tektonik, Dia yang maha mampu, Allah Subhanahu wa taala. Terbelahnya bumi di beberapa daerah dan menelan orang-orang yang ada di atasnya. Atau berbagai musibah lainnya yang Allah munculkan dari bumi ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan, wa yalbisakum syi'a, dan dialah Allah yang maha mampu untuk mengirim balasan dalam bentuk dijadikannya kalian ini berkelompok-kelompok yang masing-masingnya membunuh, mengganggu, ya, menyakiti pihak yang lainnya. Terpecah belah dan saling siap memangsa satu sama lain. Komunitas yang ini menyerang komunitas yang itu. Suku yang ini menyerang suku yang itu. Kelompok yang itu juga membunuh kelompok yang lainnya. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara. Dan ketika terjadi, sulit untuk dihentikan. Dan jangan ada yang mengira bahwa di negeri kita enggak akan terjadi yang seperti itu. Contoh-contohnya sudah ada. Perkelahian antar suku, perkelahian antar kampung, saling membunuh, perkelahian dengan berbagai sebab, sehingga jiwa, nyawa, dan darah manusia ini seolah-olah tidak ada harganya. Baru beberapa hari yang lalu terjadi, selain yang sudah sebelum-sebelumnya, bagaimana satu kelompok supporter sepak bola membunuh yang lainnya dengan teganya. Yang sebelumnya memukul, merusak, membakar. Hilangnya rasa aman, hilangnya ukhuwah, hilangnya persatuan negeri. Ini semua azab. Ini semua adalah balasan terhadap dosa. Itu baru di tingkat grassroots, tingkatan bawah. Dan motivatornya banyak. perkelahian antar pondok pesantren, saling menyerang antar ormas, memukul, melempar, membakar, mencela. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akan lebih berat lagi kalau ternyata gambaran ini tidak hanya di tingkat grassroots, tapi di tingkat atas, pihak-pihak yang memiliki kekuatan. Dan ketika itu terjadi, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya, melindungi negeri ini, bangsa dan negara ini. Ketika itu terjadi, sulit terhenti. Itu adalah azab. Allah sebutkan dalam ayat yang tadi saja kita dengarkan dalam surat Al-An'am. وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Dan dia Allah yang maha mampu untuk menjadikan kalian berkelompok-kelompok yang sebagian kelompok membunuh kelompok yang lainnya, menyerang kelompok yang lainnya. Itu azab. Hilangnya keamanan negeri, hilangnya ketenteraman hidup, Allah ganti dengan kecemasan-kecemasan. Kapan itu terjadi? Ketika syariat Allah sudah diabaikan. Ketika tauhid, peribadatan hanya kepada Allah, sudah tidak lagi diperhatikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini berbagai kemungkaran terjadi di bumi Indonesia. Kemungkaran dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada yang karena kepentingan ekonomi pribadi tertentu, komunitas tertentu, dia mengembangkan sebuah kemungkaran. Atau ada yang mengatasnamakan hak asasi manusia, kebebasan berbuat, kebebasan bertindak, karena itu adalah hak yang paling asasi bagi manusia, bebas, walaupun itu menabrak syariat Allah. Baik menabrak syariat Allah dalam perkara akhlak, atau bahkan sampai perkara iman dan perkara akidah. Atau mengatasnamakan pelestarian budaya, kekayaan budaya negeri, atau kekayaan dan keindahan negeri ini. Dibangunlah tempat-tempat wisata, diadakan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang hendak menampilkan kembali budaya-budaya lama, walaupun ternyata dalam budaya-budaya itu pada sebagian ritualnya bukan hanya mengandung kemaksiatan biasa, bukan hanya terdapat di dalamnya kemaksiatan syahwat, bahkan kemaksiatan akidah. Keyakinan-keyakinan yang mengandung khurafat, berdoa kepada jin, berdoa kepada arwah-arwah, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali demi menarik wisatawan domestik ataukah asing. Tidak peduli bahwa itu ternyata menabrak prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip tauhid. Ketika ada pihak yang tersinggung, ketika disampaikan nasihat-nasihat bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan tauhidullah, peribadatan kepada Allah, karena di dalamnya terkandung permohonan doa dan hajat, kepada selain Allah dengan melakukan ritual penyembelihan dan pemberian sesajen-sesajen yang itu tidak boleh. Penyembelihan-penyembelihan itu hanya untuk Allah semata, kecuali hanya untuk Allah semata. Sekarang dibudidayakan, dikembangkan, dilestarikan, dibiayai, dipromosikan, diiklankan secara luas, diberi fasilitas yang semudah-mudahnya. Di mana Allah tidak ridho kepada itu semuanya. Kaum muslimin di Indonesia, sudah saatnya untuk segera kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera beristighfar. Dan tidak mungkin seorang bisa bertaubat dengan sebenar-benarnya kalau dia tidak berilmu. Dari dosa apa dia mau bertobat? Kalau dia tidak berilmu, dia tidak mengerti bahwa apa saja dari dosa-dosa yang sudah dia lakukan dan kadarnya, kadar dosa-dosa tersebut. Tidak mungkin tanpa ilmu. Tidak mungkin tanpa upaya belajar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Sementara taubat merupakan salah satu sebab datangnya keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di saat musibah datang baru dia ingat Allah. Namun ketika musibah itu tidak terlalu lama pergi, dia sudah lalai dan kembali kepada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kebiasaan kaum musyrikin agar kita tidak meniru mereka, agar kita umat Islam tidak meniru cara-cara mereka. Allah beritakan dalam beberapa ayatnya, antara lain di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65, Allah mengatakan fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka kaum musyrikin sedang berlayar di lautan, tiba-tiba datang musibah kepada mereka, menimpa mereka, badai, ombak dan seterusnya. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah, beristighatha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murni, mukhlisin. Nggak ingat lagi yang lainnya. Mukhlisina lahu ad-din, benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saat itu. Ya Allah, ya Allah, astaghfirullah, ya Rabbi najjina, wahai Rabb, ya Rabbana najjina, wahai Rabb kami, selamatkan kami. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Ketika musibah di hadapannya, lupa dia kepada kekuatan yang dia miliki, lupa dia kepada pihak-pihak yang selama ini dia meyakini memiliki kekuatan dan mampu menyelamatkannya, entah itu jin, entahkah itu benda tertentu, entahkah itu seorang tokoh yang dia yakini kekeramatannya. Lupa semuanya. Ini mereka. Falamma najjahum ilal bar. Ketika Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, selamat dari badai, selamat dari gelombang besar, Allah kabulkan doa mereka, teriakan mereka, istighatsah mereka, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah dengan selainnya di dalam berdoa, di dalam bertawakal, dalam meminta hajatnya, dalam bernazar. Lupa. Berbuat lagi apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya." Dan ketika menimpa kepada mereka malapetaka di tengah lautan, hilang itu segala sesuatu yang selama ini kalian berdoa kepada mereka. Selama ini kalian meminta syafaat kepada mereka. Selama ini kalian meminta hajatnya kepada mereka. Di saat kalian berada di tengah lautan dan musibah mengancam kalian, lupa semua itu. Yang mereka ingat hanyalah Allah. Dalla man tad'una illa iya. Hilang semua, terlupakan semua yang kalian selama ini berdoa dan memohon kepadanya, kecuali Allah yang masih tetap kalian ingat. Ini menunjukkan bahwa mereka, kaum musyrikin dulu, beribadah kepada Allah juga. Bersama itu mereka menjadikan tandingan-tandingan, saingan-saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beragam bentuknya, masing-masing kabilah punya pihak-pihak yang dikeramatkan. Masing-masing suku punya ritual dan adat sendiri-sendiri yang masing-masingnya berbangga. Namun semuanya itu tadi menjadi lupa dan terlupakan. Yang tersisa hanya Allah yang mereka ingat saat musibah melanda. Falamma najjakum ilal barr a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan ketika Allah telah menyelamatkan kalian sampai ke daratan, sudah berhenti itu gelombang besar, badai besar yang kalian benar-benar ketakutan dan beristighatsah, memohon dengan sangat, dengan suasana yang sangat emergensi, tiba-tiba kalian berpaling dari syariat Allah. Kalian lupakan syariat Allah. Dan kata Allah, wa kanal insan kafur. Sungguhnya manusia itu kafur. Sangat mudah dan sering mengingkari nikmat, melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini peringatan bagi kita semuanya. Sekarang atau pada setiap malapetaka terjadi, atau mayoritas musibah yang menimpa, kita mendengar suara jeritan yang disertai dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Astaghfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah. Dipanggil Allah dengan sangat. Namun subhanallah, ketika telah hilang musibah itu, telah teratasi berbagai kerugian fisik dan non-fisik, telah banyak yang peduli dan iba membantu, sehingga suasana kembali normal, kegiatan dan aktivitas manusia kembali normal, bermaksiatlah masing-masing dengan maksiatnya. Yang riba tetap kembali kepada ribanya. Yang berdoa atau memohon atau yang lainnya kepada selain Allah, kembali lagi. Yang suka datang kepada dukun-dukun, mempercayai ilmu perdukunan, kembali lagi. Lupa peristiwa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Yang dulu dia menangis ketika putranya atau putrinya hanyut ditelan air bah. Dia menangis ketika ayah dan ibunya menjadi korban reruntuhan gempa. Lupa lagi dia. Ketika diingatkan suatu waktu, wahai saudaraku, ini yang kamu lakukan. bertentangan dengan ayat Allah di surat ini, bertentangan dengan hadis Nabi seperti ini redaksi. Enggak mau diingatkan. Tetap saja menyombongkan diri. Lebih parahnya ketika ada pihak-pihak yang meyakini bahwa musibah itu datang sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada dirinya atau kepada kaumnya, kepada negerinya. Berdalil dengan hadis semisal, "Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu," jika Allah mencintai seorang hamba, Allah beri musibah kepadanya. Atau dengan hadis, "Yubtala ar-rajulu bihasabi dinih, wa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'u." Bahwa seorang hamba itu diberi musibah, diuji sesuai dengan kadar dan tingkat keimanannya. Kalau Allah mendapati keimanan dia kuat, Allah beri ujian sesuai dengan kadar imannya. Tidak, tidak demikian. Untuk membedakan jenis musibah yang satu dengan yang lainnya, yang pertama dengan yang kedua, apakah ini disebabkan dosa ataukah disebabkan murni karena cintanya Allah kepadanya, dilihat apakah pribadi itu atau komunitas tersebut atau penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang menjalankan agama Allah dengan baik dan benar, adalah pribadi atau komunitas atau penduduk negeri yang benar-benar menghindarkan dirinya dari kesyirikan, kekufuran, segala bentuk kemaksiatan. Apakah penduduk itu negeri itu benar-benar soleh? Sebagai penduduk dan komunitas yang salihin, kalau kenyataannya, dan itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipelajari, apakah meninggalkan sholat lima waktu yang Allah wajibkan dan bagian daripada rukun Islam yang sekarang banyak menimpa masyarakat, itu sebuah kesolehan yang karenanya Allah beri musibah kepada kita karena Allah cinta? Ketika kita melihat semakin semaraknya perdukunan, khurafat-khurafat, doa kepada selain Allah, beristighatsah kepada penghuni gunung, penjaga lautan, penjaga lembah, semakin terus meningkat. Apakah komunitas tersebut dinyatakan komunitas yang soleh? Jawabannya tidak. Justru sebaliknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran lainnya dalam bentuk perbuatan ataukah ucapan. Ucapan-ucapan yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kitabullah itu adalah sebuah produk peradaban manusia. Bukanlah wahyu yang Allah turunkan, yang Allah merupakan sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini sebuah kesolehan? Jawabannya tidak. Ini suatu kekufuran. Apakah pernyataan yang mengatakan semua agama adalah benar sebuah kesolehan? Jawabannya tidak. Itu adalah sebuah kekufuran. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, "Inna dina indallahil Islam." Hanyalah agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, berakidah selain akidah Islam, Allah tidak akan terima darinya. Keyakinan yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak, ini adalah akidah batilah, kufriyah, sebuah kekufuran yang Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam Al-Quran tentang mereka-mereka yang berkeyakinan dan berakidah dengan keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Apa yang terjadi? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibal. Perhatikan baik-baik, hampir-hampir langit ini ketika mendengar ucapan kaum Nasara yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, hampir runtuh, marah dari kemaksiatan besar ini. Hampir-hampir bumi ini pun terbelah karena cemburu ucapan yang bertentangan dengan tauhid diucapkan oleh manusia yang lemah ini. Dan hampir-hampir pula gunung-gunung yang kokoh ini roboh. Semua itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akibat ucapan mereka. Namun ternyata sekarang semua itu dinyatakan benar. Dan di negeri ini terus dipromosikan, terus ditawarkan dan dijajakan. Sungguh benar-benar kita berhadapan dengan Allah dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit nasihat dan evaluasi buat kaum muslimin Indonesia untuk bersama-sama kita kembali kepada Allah, bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terus menjauh dari syariat Allah, berpaling dari ketentuan syariatnya. Karena kalau seperti itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku dengan tauhid, dengan ibadah, berpaling dari syariatku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit karena selalu terancam dengan musibah. Sempit karena tidak pernah merasa aman, terancam. Satu sama lain siap untuk memangsa. Kehidupan yang sempit karena tidak Allah berkahi ekonominya. Semua lini kehidupan ini dari yang terbawah hingga terendah bertarung, berebut, saling menjatuhkan, menunggu kesalahan pihak lain, dicari-cari kesalahannya untuk dijatuhkan, untuk diganggu, disakiti. Betul-betul ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan ini kalau dibiarkan terus akan berlanjut. Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk menikmati alam yang Allah ciptakan ini, keindahan yang ada di bumi Allah dan di langit Allah ini, entah di lautan ataukah di pegunungan dan yang lainnya. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan takwa, untuk menguatkan iman dan mengingat kebesaran Sang Pencipta yang menciptakan itu semua. Bukan kemudian diiringi, disertai dengan kemaksiatan-kemaksiatan, mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Atas nama budaya, atas nama adat, ya, lautan marah, bumi marah. Mereka itu adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Tidaklah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini kecuali semua itu adalah hamba Allah. Gunung adalah hamba Allah, siap diperintah oleh Allah. Mereka berzikir mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa marah. Lautan juga demikian. Makhluk Allah siap diperintah oleh Allah untuk mengatakan sami'na wa ata'na atas perintahmu ya Allah. Tapi enggak peduli manusia yang kecil itu berani berbuat kemungkaran dan kesyirikan di bawah kaki gunung yang besar, di kawah gunung yang tinggi, dan dia kecil berani melakukan kemungkaran, larung saji dan yang lainnya di tepi laut yang besar dan luas, dan dia kecil, lemah. Allah tidak ridha dengan itu. Jangan hanya karena alasan untuk meningkatkan devisa dari pariwisata, kemudian kita menabrak syariat Allah. Kita akan hancur. Kita akan binasa menghadapi Sang Pencipta. Allahul Khaliq, Al-Bari, Al-Qawiyul Matin. Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuat dan Kokoh, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Menentukan dengan kehendaknya yang mutlak terhadap siapapun, seluruh makhluknya. Penting untuk bangsa Indonesia ini untuk bertobat semuanya dari segala kemungkaran, segala kemaksiatan, segala dosa. Ini sebagai bentuk upaya amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai sebuah upaya. Kalau seandainya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut juga terkena musibah yang melanda semua pihak, yang mengenai semua pihak, tidak pandang peduli as-soleh wat-taleh, tidak pandang bulu kepada orang soleh juga, orang pelaku kemaksiatan ataukah pelaku ketaatan, terkenai semuanya, maka di akhirat nanti dia bisa menjawab di hadapan Allah terhadap pertanyaan yang diajukan, apakah kamu sudah berupaya melakukan pembenahan? Apakah kamu sudah berusaha melakukan menyampaikan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar? Kita bisa menjawab, sudah ya Allah. Selamat kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sekelumit nasihat terkait musibah yang menimpa. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni kita dan semua saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan penduduk negeri ini sebagai penduduk yang benar-benar beriman. Semoga Allah menjadikan kita dan seluruh umat di negeri ini menjadi umat yang bertauhid kepada Allah dan menghormati, menghargai syariat Allah dalam semua lini kehidupan. Amin, Allahumma amin.